tayo. Tapi de nai danio yoga di macam iko. Tapi de nai danio yoga di macam iko. Awaran taman tiap pulau. Dia adiet kurang kayo, aden dak basalero. Dia adiet kurang kayo, aden dak basalero. Sadang aye dekat patang ko balaki. Sadang aye dekat patang ko balaki.